Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du faqul lil musannifu hafizahullahu ta'ala وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في سرده لعقيدة أهل الحديث والسنة أبو الحسن الأشعري لأجل الإمام العلامة أبو الحسن علي بن ابن إسماعيل لي memiliki نسبة الأشعري karena beliau keturunan أبو موسى الأشعري seorang sahabat yang mulia. Dan Asy'ari adalah nama kabilah yang asalnya dari Yaman. Kesahabat Abu Musa al-As'ari ini bisa kita katakan Abu Musa al-As'ari al-Yamani. Nasa'a Abu Hasan Ali bin Ismail al-As'ari ini tumbuh besar dalam asuhan suami ibunya, yaitu bapak tirinya Ali Al-Jubai yang merupakan tokoh besar Mu'tazilah di zamannya, sehingga sangat wajar kalau beliau tumbuh besar sebagai Mu'tazilah. Muqattat al-Madha alihi, ditambah beliau pun berguru kepadanya, sehingga waqtanaqa beliau memeluk madhab dan aqidah ayah tirinya yaitu Mu'tazilah kurang lebih selama 40 tahun. Maka ini menunjukkan pengaruh besar pendidikan dan bahaya besar salah pendidikan, salah asuhan. Gara-gara salah asuhan diasuh oleh orang yang tidak benar, maka selama 40 tahun lamanya bergelimang dalam kesesatan. Sumahadallahu, kemudian Allah berikan hidayah kepada beliau sehingga kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Fa'alana, maka beliau pun mengumumkan dirinya kalau dia berakidah sebagaimana akidah Imam Ahlussunnah, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Walau musannafatun katsirah, ini perlu diketahui Hanbal itu adalah nama kakeknya Imam Ahmad, meskipun bapaknya kurang terkenal, lebih terkenal mbahnya daripada kakeknya, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Walau musannafatun katsirah, beliau memiliki banyak karya, balaghat kurang lebih sampai hitungan 55 buku. Doktorah, seorang doktor perempuan, Fauqiyah Husain Mahmud, dalam mukadimah beliau untuk tahqiq kitab Al-Ibana karya Abul Hasan Al-Asy'ari menyebutkan kurang lebih kalau Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari itu memiliki 100 karya. Di antara buku-buku beliau yang terkenal Maqalatul Islamiyyin, ini buku tentang firaq, buku tentang aliran-aliran sesat, ya, tentang berbagai macam aliran dan akidahnya. Kitab Ulumat, ini buku penting akidah Asy'ariyah, yang hakikatnya adalah akidah Qulubiyah, Kitab Ulumat, dan Al-Wajiz dan yang lainnya. Dan buku yang terakhir beliau tulis adalah Al-Ibana An-Rusuludiyana. Dan di dua kitab ini, Al-Ibana An-Rusuludiyana dan Maqalatul Islamiyyin, beliau menjelaskan akidah Al-Sunnah dan beliau mengatakan saya berakidah dengannya. Beliau wafat pada tahun 424 Hijriah. Al Al-Imam Abu Hasan Al-Asari rahimahullah ta'ala fi sardihi ketika beliau membawakan satu persatu akidah Ahlul Hadis wa Sunnah, beliau katakan bahasanya akidah Ahlul Sunnah beriman dengan Allah, Al-Iqra Billah wa Malaikatih, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, dan beriman dengan para rasul. Wa ma ja'a min indillah, dan semua wahyu yang datang dari sisi Allah, dan semua hadis dan semua isi hadis yang diatkan oleh para perawi yang thiqah. Ya, thiqah itu maknanya dhabitun adlun. Dhabitun adlun itu disingkat dengan kata-kata thiqah. Sebagaimana dalam syarat hadis yang sahih, perawinya harus dhabit, perawinya adalah perawi yang adil, muttasil, tidak memiliki sal, tidak memiliki ilah. Dhabitun adlun itu disingkat thiqatun. Maka dia thiqah artinya orang yang hafalannya tokcer, dhabitnya bagus, dan adlun, dan ada seorang yang bertakwa baik agamanya. Marwahu thiqat, hadis yang isi hadis yang diatkan oleh para perawi yang thiqat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yurduna min dzalika syai'an, mereka tidaklah menolak satupun hadis dari hadis-hadis yang diatkan oleh para perawi yang thiqat. Dan mereka percaya dengan kemunculan Dajjal dan bahasanya Isa akan membunuhnya. Maka di sini Abu Hasan Al-Asy'ari menerjemahkan al-iman dengan al-iqra'. Demikianlah pendapat yang dipilih oleh sejumlah ulama, bahwasanya iman itu sinonim dengan al-iqra dan tidak sinonim dengan tasdid. Meskipun jumhur ulama atau ya, bisa kita katakan apakah bahasa Arab mengatakan bahasanya iman itu sinonim dengan tasdid. Dan sejumlah ulama, dan yang paling mulia di antara mereka yang berpendapat dengan pendapat yang berbeda dalam masalah ini adalah Syekhul Islam Taqiyuddin Abdul Abbas Ibnu Taimiyah. Beliau tidak setuju kalau secara bahasa, kita bahas ini tujuan bahasa, kalau secara bahasa iman itu dinilai semakna dengan tasdik. Ini beliau bawakan 16 alasan. Beliau bawakan 16 alasan di kitab beliau Al-Iman Al-Kabir untuk mengatakan bahasanya yang benar iman itu sama dengan iqra', tidak sama dengan tasdik. Beliau bawakan 16 alasan. Alasan dari sisi bahasa, 16 alasan dari sisi bahasa yang menunjukkan bahasanya iman itu sama dengan iqra', bukan sama dengan tasdid. Karena iqra' itu tasdid plus. Orang yang kita katakan iqra' yukiru, kalau dia punya utang, itu artinya dia percaya kalau dia punya utang dan dia pun memiliki ketundukan, mengakuinya secara lisan, bahasanya disimpan di dalam hati, itu iqra'. Tsumma qala fi akhir kalamihi, kemudian beliau berkata di akhir perkataannya, setelah beliau mengatakan kalau beriman dengan kemunculan Dajjal dan Isa akan membunuh Dajjal, wa bi kulli ma dzakarna min qaulihim naqul wa ilaihi nadhabu. Dan dengan semua apa yang telah kami sebutkan berupa perkataan ahlu sunnah, demikianlah yang kami katakan, yaitu kami katakan dengan lisan dan kami katakan dengan hati. Wa ilaihi nadhabu, dan inilah yang menjadi madhab dan akidah kami. Maka madhab itu tidak mesti identik dengan fikih. Akidah juga bisa disebut madhab. Akidah ahlu sunnah disebut dengan madhab ahlu sunnah. Kemudian At-Tahawi rahimallahu ta'ala, dan At-Tahawi adalah Al-Hafid Al-Faqih Al-Muhaddis, seorang pakar fikih sekaligus pakar hadis. Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salama At-Tahawi Al-Asdi Al-Misri, lawan Mesir, Syekhul Hanafiyah fi asrihi fi Misr. Dia adalah tokoh besar mazhab Hanafi di Mesir setelah dulu bermazhab Syafi'i. Dia semula bermazhab Syafi'i kemudian pindah ke mazhab Hanafi. Dan Al-Muzani muridnya Syafi'i yang sangat terkenal adalah paman beliau, dan beliau belajar mazhab Syafi'i langsung kepada Muzani. Namun karena sebut dan lain hal, kemudian beliau berbeda pada mazhab Hanafi. Wanisbat ila Toha, dan Tohawi dan nisbat kepada Toha, dan dia adalah satu Korea, satu perkampungan di Mesir, di daerah Mesir. Dia punya banyak karya yang terkenal, akidah Tohawiyah, matan akidah Tohawiyah, demikian juga dua buku karya dalam bidang hadis ya, yang sangat terkenal itu Ma'anil Athar dan kitab Syarah Muskilil Athar. Beliau wafat pada tahun 321 Hijriah di Mesir rahimallahu ta'ala. Tahawi di matan Tahawiyah mengatakan, dan di antara tanda-tanda kiamat adalah munculnya Dajjal, turunnya Isa putra Maryam alaihissalam dari langit. Al-Qadhi Iyad al-Maliki rahimallahu ta'ala mengatakan, turunnya Isa dan Isa membunuh Dajjal adalah satu hal yang hak dan benar menurut keyakinan ahlu sunnah, mengingat berbagai hadis yang sahih dalam masalah ini. Dan tidak terdapat dalam akal, tidak pula dalam dalil syariat yang membatalkan keyakinan ini. Maka wajib menetapkan dan mengimaninya. Maka beliau katakan, turunnya Isa bukanlah sesuatu hal yang bertolak belakang dengan akal sehat. Akal sehat, yang murni akal sehat cuma akan mengatakan mungkin, tidak menolaknya, tidak mengingkarinya. Syekhul Islam Abdul Abbas Ahmad bin Abdullah Halim bin Abdul Salam Ibnu Taimiyah mengatakan, dan masih Isa sallallahu alaihi wasallam dan semua para nabi wal masih dan al masih sallallahu alaihi wasallam wa ala sa'irin nabiyyin, semoga Allah memberikan pujian dan salawat dan salam untuk beliau, wa ala sa'irin nabiyyin, dan untuk semua para nabi. Ini masih jadi terusannya sallallahu alaihi wasallam. Semoga kalau mau dikasih tanda baca, maka dikasih tanda baca strip Al-Masih strip tengah, kemudian An-Nabiyyin strip tengah lagi, supaya jangan salah baca dan salah makna. Maka Al-Masih sallallahu alaihi wasallam wa ala sa'irin nabiyyin la buddha ayan sini lal'a, pasti turun ke muka bumi. Kan tidak strip bisa salah makna. Belki sallallahu alaihi wasallamnya kecil, ini sampingnya besar, ini musfilah, menimbulkan salah paham. Okay, benar Al-Masih strip sallallahu alaihi wasallam wa ala sa'ir nabiyyin strip. Nah, lanjutannya la buddha yanzilul ma. Pasti turun ke muka bumi. Kama sabata fil ahadits sahihah, sebagaimana terdapat dalam berbagai hadis yang sahih. Dan oleh karena itu posisi Isa di langit sebagaimana Nabi jumpai saat Mi'raj, itu posisinya di langit yang kedua. Dan ini agak satu ini ditimbang satu hal yang aneh. Karena beliau lebih utama daripada Yusuf, Idris dan Harun. Kenapa posisinya di langit lebih rendah di bawah Yusuf, Idris dan Harun? Maka jawabannya sampaikan oleh Abu Abbas Ibn Taimiyah, li'anna yuridun nuzul ilal ard. Ini bukan satu hal yang aneh, itu satu dampak. Karena beliau ingin turun ke bumi, sehingga jangan jauh-jauh langitnya. Cukup langit kedua saja, jangan langit yang tinggi-tinggi. Ini mau turun setelah naik angkot ya, kalau mau turun ya jangan di dalam, maka minta pintu mau turun. Li'ana yuridun nuzul, karena beliau ingin turun atau hendak turun ke bumi sebelum terjadi kiamat. Berbeda dengan para nabi yang lain. Loh, bagaimana dengan Adam yang ada di posisi langit pertama dan dia tidak mau turun? Maka Abu Abbas Al-Taimi yang mengatakan wa Adam kana fis sama'i dunya, sedangkan ada posisinya di langit dunia. Kenapa? Li'anna nasima banihi tu'radu 'alaihi, karena nyawa-nyawa anak keturunan Adam semuanya akan disodorkan, dilaporkan atau ditunjukkan kepada beliau. Kemudian hikmah tentang turunnya Isa alaihissalam ke bumi dan tanpa para nabi yang lain. Sebagian ulama berupaya mencari hikmah tentang turunnya Isa alaihissalam di akhir zaman tanpa nabi yang lain. Para ulama tentang masalah ini memiliki beberapa penjelasan. Yang pertama adalah bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang beranggapan bahasanya mereka telah berhasil membunuh Isa alaihissalam. Maka Allah menjelaskan kebohongan mereka. Dan sesungguhnya Isa lah yang akan membunuh mereka, para Yahudi. Karena Yahudi ini akan jadi anak buahnya Dajjal. Sebagaimana Isa lah yang akan membunuh pimpinan mereka itu Dajjal. Kama sabaqa fa inna dzalika, sebagaimana telah kita bahas ketika kita bahas tentang peperangan memerangi Yahudi. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i merujukkan penjelasan ini dibandingkan penjelasan-penjelasan yang lain. Penjelasan yang kedua, sejak Isa alaihissalam wujita fi Injil atau wajada fi Injil, Nabi Isa alaihissalam menjumpai dalam Injil keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah di surat Al-Fath. Di surat Al-Fath ayat 29 ini menceritakan isi yang terdapat dalam Taurat dan Injil. Di antara ayat yang Allah turunkan dalam Taurat dan Injil, Allah ceritakan di surat Al-Fath ayat 29. Jadi wa mathaluhum, kemisalan mereka para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil Injil, dalam kitab Injil, kaza'in, bagikan tanaman. Yaitu maksudnya benih, benih tanaman. Akhoja syat'ahu, yang mengeluarkan Syata'ahu di terjemah cepat diartikan dengan tunas, mengeluarkan tunas. Fazarahu, lalu menguatlah tunas tersebut. Fastaghladha, lalu menjadi besar. Fastawa, lalu tegak lurus. Ala suqihi, di atas batangnya. Maka setelah menjumpai ciri umat Muhammad atau gambaran terutama umat Muhammad di Injil, Nabi Isa kemudian berdoa kepada Allah agar Allah jadikan beliau sebagai umat Muhammad. Maka Allah kabulkan doanya sehingga Allah aqahu, tetap memberikan pada beliau kehidupan sehingga turun di akhir zaman sebagai mujaddid untuk agama Islam. Imam Malik bin Anas, Imam Zabin Hijrah rahimahullah ta'ala mengatakan, balaghani, sampai berita kepadaku, anna Nasara, bahasanya Nasrani, karena mereka jika melihat para sahabat yang menaklukkan Nabi Syam, mereka mengatakan, wallahi demi Allah, sungguh mereka itu lebih baik daripada Hawariyin, fima balaghana, demikian dalam berita yang sampai kepada kami. Ibnu Katsir mengatakan, wasadaku fi dzalika, dan benarlah perkataan para Nasrani itu, karena umat ini itu diagungkan dalam kitab-kitab terdahulu dan diagungkan dalam berita-berita yang telah tersebar. Oleh karena itu Al-Imam Adz-Dzahabi memberikan biografi Nabi Isa alaihissalam dalam kitab beliau yang berisi daftar nama sahabat Nabi, Tajrib Asma'i Sahabat. Beliau katakan, Isa bin Maryam alaihissalam sahabiyun wa nabiyun, seorang sahabat Nabi, kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus seorang Nabi. Dalil kalau beliau adalah sahabat, fa inna ra'an nabiyya lailatul Isra, karena beliau melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dalam keadaan maka beliau bertemu dengan Nabi kita dalam keadaan beliau masih hidup beriman. Maka pertemuan ini menyebabkan Isa adalah sahabat Nabi. Wassalamu alaihi, bahkan mengucapkan salam kepada Nabi kita, sehingga ketika kita simpulkan ada pertanyaan, siapakah sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal dunia? Maka jawabannya adalah Isa alaihissalam. Bahwa aku sahabat di mautan, maka dia adalah sahabat yang paling terakhir meninggal dunia. Kemudian ada penjelasan yang ketiga, senyatunya Isa alaihissalam dari langit adalah karena dekatnya ajalnya supaya dia dimakamkan di bumi. Karena tidaklah makhluk yang tercipta dari tanah kecuali mati, tidaklah layak untuk mati selain di tanah. Lalu turunnya Isa itu bertepatan dengan munculnya Dajjal, lalu Isa pun membunuh Dajjal. Hikmah yang keempat, sesungguhnya Isa itu turun ke bumi dalam rangka mendustakan orang-orang Nasrani dan menampakkan kebohongan mereka dalam klaim-klaim mereka yang batil dan mengada-ada. Maka Allah hancurkan semua agama di muka bumi di zaman Isa kecuali Islam. Maka Isa menghancurkan parang salib, membunuh babi dan menghilangkan jizyah, karena beliau tidak akan menerima dari manusia kecuali Islam atau perang. Kemudian yang kelima adalah keistimewaan Isa dengan mendapatkan perkara-perkara ini, mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana aulan nasi bi Isa, aku adalah orang yang paling dekat dengan Isa. Walai sabaini wa baina nabiyya, jangan untuk kedekatannya tidak ada antara dengan dia Nabi yang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling istimewa, paling dekat dengan Isa, dan yang paling dekat dengan Isa. Karena Isa memberikan kabar gembira, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang setelah beliau. Dan Isa pun menyeru makhluk, menyeru manusia agar percaya dan beriman dengan beliau. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di." Dan Isa memberikan kabar gembira dengan seorang utusan yang datang setelahku, ismu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Demikian di surat Saf ayat yang ke-6. Dalam hadis, sejumlah orang bertanya kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirna an nafsika, wa ya Rasulullah, ceritakanlah kepada kami tentang dirimu." Maka Rasul mengatakan, "Ya, aku adalah hasil dari doa ayahku yaitu Ibrahim ketika berdoa setelah selesai membangun Ka'bah, meminta kepada Allah agar Allah mengutus seorang utusan di sini di dekat Ka'bah yang baru saja selesai dibangun oleh Ibrahim. Wa busra akhi, dan aku adalah kabar gembira yang disampaikan oleh saudaraku yaitu Isa." Maka beliau menyebut Ibrahim dengan ayah, karena nabi kita adalah keturunan Ibrahim. Sehingga hadis ini dalil rasanya kakek itu sama dengan ayah. Di sini dalil kakek itu sama dengan ayah, pula kepadanya ketentuan-ketentuan ayah. Sedangkan beliau menyebut Isa dengan akhi, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Banu Ismail, sedangkan Isa adalah Banu Israel, dan Banu Ismail dengan Banu Israel adalah bersaudara, bersepupuan. Yang satu anaknya Ismail, yang satu anaknya Ishak, yang merupakan anaknya Yakub, yang merupakan Yakub adalah keturunan Ishak. Dan Ishak dan Ismail adalah bersaudara. Satu ayah, beda ibu. Hadis ini diatkan oleh Ibnu Ishak di sirahnya. Ibnu Katsir berkomentar tentang sanadnya, "Hadza sanadun jayyid." Di sana ia jayid, waru ya lau syawahid min wujud ukha, dan dilihatkan untuk ini beberapa hadis penguat dari sanad-sanad yang lain. Penguat-penguat tersebut dilihatkan Imam Ahmad dalam Musnad. Kemudian bima zayahkum Isa alaihissalam, hukum apa yang akan dipakai oleh Isa ketika turun ke bumi? Maka Isa alaihissalam akan menggunakan hukum berupa syariat Muhammad. Maka beliau adalah bagian dari pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau tidaklah turun dengan membawa syariat yang baru, karena agama Islam adalah penutup berbagai agama, dan dia akan mengekal sampai terjadinya kiamat yang tidak akan dihapus. Fayakun, maka jadilah Isa alaihissalam, dia akan menjadi salah satu hakim di antara atau salah satu penguasa dari penguasa umat ini, pemujad dan pembaharu untuk Islam. Maka beliau tidak membahas syariat yang baru karena tidak ada lagi nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ad-Darimi Muslim dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa antum, bagaimanakah kalian jika turun di tengah-tengah kalian Ibnu Maryam dan imam kalian yaitu Imam Mahdi? Itu adalah minkum, di antara kalian atau berasal dari kalangan kalian sendiri." Maka Al-Walid bin Muslim kemudian bertanya kepada Ibnu Abi Dzi'ab. Al-Walid bin Muslim Al-Qurasi, bekas budaknya Bani Umayyah, alim Syam, ulama'nya Nabi Syam, wafat tahun 195 Hijriah. Beliau bertanya kepada Ibnu Abi Dzi'ab. Beliau adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Mughirah bin Haris bin Ibn Abi Dzi'ab Al-Qurasi Al-Amiri, seorang imam Siqah. Siqah adalah singkatan dari Dhabitun Adlun yang wafat pada tahun 159 Hijriah. Innal Auza'i haddatsana sesungguhnya Auza'i bercerita kepada kami dari Zuhri. Sesungguhnya Auza'i haddatsana bercerita kepada kami qal an Zuhri dan mengatakan dari Zuhri dari Nafi' dari Abu Hurairah. Maka di antara adab membaca sanad, kalau kita baca sanad menjumpai hadasana, maka setelah hadasana katakan qala atau akhbarona, maka setelah akhbarona katakan qala. Karena aslinya ada kata-kata qala, namun itu dibuang dalam rangka menyingkat. Maka ada ketika baca sana, haddatsana fulan qal, akhbarana fulan qal. Kan Abu Hurairah radhiyallahu anhu qal. Maka tidak boleh baca dan bukanlah dan tidak ada orang baca sana, haddatsana anzu terus langsung haddatsana fulan, haddatsana fulan. Keliru. Kita tidak tahu ada baca sana. Misalnya ada baca sana seperti penjelasan An-Nawawi itu mengucapkan kata-kata qala setelah baca sana dan akhbarona. Dari Nafi' dari Abu Hurairah tentang wa imam hukumikum dan imam kalian berasal dari kalangan kalian. Ibn Abi Dzik mengatakan cerita ke kalian ma'amakum minkum apa yang digunakan untuk memimpin kalian, maka aku katakan tolong ceritakan padaku. Fa'afu katakan dia akan memimpin kalian dengan kitab Rabbikum dengan Al-Quran Rabb kalian tabaraka wa ta'ala dan sunnah Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di jalan tindi sekelompok dari umatku yuqatiluna alal haq berperang untuk membela kebenaran zahirin menang atau terang-terangan ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Qal fayanzil Rasulullah Isa putra Maryam sallallahu alaihi wasallam lalu pimpinan mereka yaitu Mahdi mengatakan ta'ala salibina mari jadilah imam salat kami. Maka Isa mengatakan tidak, saya sebagian kalian adalah imam salat sebagian yang lain sebagai pemulihan Allah untuk umat ini. Al-Qutubi Al-Maliki mengatakan dhaba qaumun sekelompok orang berpendapat bahasanya dengan turunnya Isa maka hilanglah taklif, maka tidak ada lagi perintah dan larangan Islam dengan alasan kenapa berpendapat demikian li'alla yakuna rasulah supaya status Isa itu bukanlah rasul Allah untuk manusia di zaman itu. Ya'murum yang kemudian Isa memerintahkan mereka manusia ketika itu berdasarkan wahyu yang datang dari Allah. Dan hal ini yaitu status Isa sebagai rasul serta Muhammad dalam perkara yang tertolak mengingat firman Allah wa khataman nabiyyi. Dan Muhammad adalah pemimpin penutup para nabi dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi nabi setelahku dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu namaku adalah Al-Aqib dan Al-Aqibu la nabi ba'dahu. Dan yang dimaksud dengan Al-Aqib adalah seorang yang tidak ada lagi nabi setelahnya. Artinya nabi inginkan dengan kata-kata tersebut beliau adalah akhir para nabi dan penutup para nabi. Ini kompromi sebagian orang antara nabi kita adalah nabi terakhir dengan turunnya Isa di akhir zaman. Maka sebagian orang punya pendapat yang nyentrik, pendapat yang aneh dengan mengatakan ketika itu tidak ada nabi taklim turun Isa maka tidak ada perintah dan larangan. Dan itu tentu satu yang tidak benar karena kompromi yang tepat adalah wa'idakar kadali, jika memang demikian bahasanya status Isa sebagai Rasul Allah di waktu itu bertolak datang dengan dalil-dalil di atas, maka kompromi yang benar fal yajuzu, tidak boleh disangka bahasanya Isa itu turun sebagai nabi dengan bahasa syariat yang baru yang berbeda dengan syariat Muhammad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Isa itu turun dan pada saat itu dia adalah pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diberitakan oleh nabi sendiri. Di mana Nabi bersabda kepada Umar, laukana Musa hayyan, seandainya Musa itu hidup, demikian juga para nabi yang lain, ma wasi'ahu ila tiba'i, maka tidak boleh baginya kecuali jadi pengikutku. Maka semisal dengan Musa adalah Isa. Maka yang benar kita kompromikan antara turunnya Isa dengan wa khataman nabiyyin wa la nabiyya ba'di, kita kompromikan sebagaimana dalam hadis ini, laukana Musa hayya ma wasi'ahu ila tiba'i. Nah, hadis ini dalil yang tepat untuk mengkompromikan antara turunnya Isa dengan wa khataman nabiyyin. Maka Isa turun namun dia adalah pengikut nabi, umat Muhammad. Artinya Isa turun dan sebelum turun Allah telah waqad ulima fi amrillahi ta'ala lahu fis sama'i, kemudian telah diajari dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala di langit. Sebelum dia turun telah Allah ajari apa yang dibutuhkan oleh Isa berkaitan dengan ilmu tentang syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Isa bisa berikan keputusan hukum dengan syariat Muhammad di antara manusia dan mengamalkannya untuk dirinya sendiri. Faistami' al-mu'minun, maka bersatulah orang-orang yang beriman, berkumpullah orang-orang yang beriman pada saat itu kepada di sekeliling Isa, dan mereka menjadikan Isa sebagai hakim atas persoalan-persoalan mereka. Kemudian bantahan untuk pendapat yang mengatakan ketika itu sudah tidak ada lagi taklid, tidak ada lagi perintah dan larangan syariat, maka dikatakan di sini oleh Al-Qurtubi Al-Maliki, li'anna ta'til al-hukmi ghairu jaiz, karena menihilkan dan mengosongkan hukum, tidak ada lagi hukum, tidak ada lagi halal haram ketika itu. Setelah tidak boleh, masa kita katakan ketika turut Isa tidak ada lagi halal dan haram, tidak ada lagi wajib, di satu hal yang tidak boleh. Wa itu dan juga karena baqa'u dunia, masih adanya dunia, innama yakunu bimuqtada taqlid, sesungguhnya dunia itu masih ada, itu adalah konsekuensi masih adanya taklif. Kalau sudah tidak ada lagi orang yang mengerjakan beban syariat, perintah dan larangan, seorang tidak ada lagi yang mengerjakan kewajiban bertauhid dan seterusnya, maka Allah akan gulung dunia. Maka dunia akan digulung ketika tidak lagi dikatakan di muka bumi Allahu Allah. Jadi sudah tidak lagi ada orang yang mengenal taklif, mengenal syariat dan mengamalkannya. Jadi antara dalil bahasanya masih tetap ada taklif beban syariat, perintah dan larangan, hukum wajib dan semacam itu setelah turunnya Isa alaihissalam adalah Isa salat bersama kaum muslimin, berhaji dan berjihad memerangi orang-orang kafir, itu Dajjal dan orang-orang Yahudi. Adapun salatnya Isa bersama kaum muslimin, maka telah lewat itu, dimana Isa bermakmum di belakang Mahdi. Demikian pula Isa memerangi orang-orang kafir dan para pengikut Dajjal, dia telah lewat. Jadi ada taklif, jihad. Adapun hajinya Isa, maka dalilnya adalah dalam Sahih Muslim dari Hantola al-Aslami, beliau mengatakan, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, Nabi bersabda, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, la yuhilanna, sungguh akan mengucapkan talbiyah Ibnu Maryam, mengucapkan talbiyah di Fajil Ruha, satu tempat di antara Mekah dan Madinah, yang tempat ini dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mau ke Badar, demikian juga ketika beliau mau ke Mekah pada saat Fathu Mekah, demikian juga ketika beliau mau ke Mekah pada saat Hajjatul Wada'. Nah, beliau bertalbiyah di Fathil Raiha dalam rangka berhaji atau umrah atau dua-duanya. Diusanni yanna huma, artinya dua-duanya. Jika ada orang bertanya bagaimana, kenapa Isa menghilangkan jizyah dari orang kafir, padahal itu satu hal yang dituntunkan dalam Islam sebelum turunnya Isa. Apakah itu tidak dalil, tidak adanya taklim setelah turunnya Isa? Maka jawabannya, laisa, tidaklah hal ini, tidaklah perbuatan Isa ini menghapus hukum jizyah. Maka tidaklah hal ini yaitu penghapusan hukum jizyah yang dibawa oleh Isa adalah syariat yang baru. Namun yang benar kita katakan disyariatkannya jizyah itu bersyarat sampai sebelum turunnya Isa alaihissalam. Ini berdasarkan tabel dari Nabi SAW sendiri. Maka Nabi SAW sendiri yang menjelaskan tentang adanya nasab penghapusan jizyah dengan turunnya Isa. Dengan Nabi katakan jika Allah sudah akan Ibnu Maryam akan turun sebagai hakim yang adil. Nabi katakan hakim yang adil. Dia akan menghancurkan palang salib, membunuh babi, dan menghilangkan jizyah. Maka penghilangan jizyah bukanlah arti Isa membawa syariat baru. Namun kesimpulannya adalah jizyah dalam ajaran Muhammad SAW itu berlaku sampai sebelum turunnya Isa. Kemudian tersebarnya rasa aman dan nampaknya keberkahan di masa Isa AS. Di zaman Isa AS adalah zaman penuh dengan keamanan, keselamatan dan kemakmuran. Allah akan kirimkan di masa itu hujan yang lebat, bumi pun mengeluarkan hasil pertaniannya dan keberkahannya, maka harta pun berlimpah ruah. Dan hilanglah kebencian, watabarat saling benci dan saling hasad di antara manusia. Sebagaimana dalam hadis Nawas bin Saman yang panjang yang menceritakan tentang Dajjal dan turunnya Isa dan munculnya Ya'juj dan Ma'juj di zaman Isa alaihissalam, dan doa Isa, doa jelek Isa pada Ya'juj dan Ma'juj supaya Allah membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Di sana Nabi SAW mengatakan, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang deras, la yukinnu, yang tidak lama mampu ditahan oleh baitu madad wala waba, tidak mampu ditahan oleh rumah madar, daerah perkampungan ataupun rumah waba, rumah-rumah tenda, yaitu daerah badiyah, ya, rumah-rumahnya orang Arab Badui. Fayasil arda, maka hujan tersebut pun mencuci bumi sehingga hujan itu meninggalkan bumi bagaikan zalfa. Zanya di fathah. Artinya adalah mir'ah, maka bumi bagikan kaca. Artinya di sini bumi disumpahkan dengan kaca karena jernihnya bumi dan bersihnya bumi. Kemudian dikatakan pada bumi, tumbuhkanlah hasil pertanianmu dan kembalikanlah keberkahanmu. Maka pada hari itu satu buah delima cukup dimakan beberapa orang. Sudah puas dengan satu delima rame-rame karena buah delimanya jadi besar sebagai bentuk kebutuhan bumi. Maka satu buah delima bisa dimakan oleh sekitar 10 orang isoba minanas. 10 orang cuma ngedep satu delima itu sudah pada kalian semua sudah kekenyangan semua. Westadiluna bikoh fiha, dan kulit delima itu bisa untuk naungan, bisa untuk payung. Maka payungnya cukup payung alami, Tidak butuh payung plastik, cukup kulit delima. Wayubarok fi rasli atau risli, maknanya labat. Dan susu pun Allah berikan keberkahan sehingga lakha minal ibil, satu perahan susu unta itu cukup untuk fi amnan nas, banyak orang. Dan satu perahan sapi cukup untuk satu kabilah. Dan satu perahan susu kambing cukup untuk satu fasal. Fakhid itu ya, marga atau semacam itu. Bukan dalam bahasa Arab, nama-nama marga itu bertingkat-tingkat. Dari kubain nanti turun apa-apa, banyak, ada 10 lapis atau berapa. Semuanya kita terjemahkan ya marga semua ya. Kabilah, suku, nanti bawahnya ada butun, ada akhaf, jamak dari fakhid, ada butun, perut. Perut di sini tidak ada hubungannya sama perut, ini marga. Ada butun, ada akhaf, nanti kemudian ada baru kemudian ada bani, terus bahkan semua ini jelas itu tingkatan, tingkatan struktur dalam marga. Dalam bahasa Arab. Ini jelas maka satu perahan, betul, cuma satu perahan kambing ya, atau sapi atau unta cukup banyak orang bisa menisa. Dia ke Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, para nabi itu adalah ikhwatun li'ala, saudara satu bapak beda ibu. Catatan kaki ala lam yatid tasbih auladul ala, artinya ibu mereka beda-beda, bapaknya satu. Artinya keimanan yaitu akidah para nabi itu sama, yaitu tauhid. Sedangkan perincian syariat mereka lah yang beda satu dengan yang lain. Maka yang dimaksud dengan bapak di sini adalah tauhid, dan yang dimaksud dengan ibu ini adalah perincian syariat. Ummahatuhum syatta, ibu mereka beda-beda, yaitu syariat mereka beda-beda, wa dinuhum wahid, dan agama mereka sama. Dan aku adalah manusia yang paling dekat dengan Isa putra Maryam, karena tidak ada antara aku dengan dia nabi yang lain. Tentunya dia akan turun. Maka Allah Subhanahu wa taala akan binasakan di zaman Isa masih ada Dajjal. Maka terwujudlah rasa aman di muka bumi sampai-sampai tarta'i al-usudu ma'al ibil. Maka sampai-sampai singa itu bisa bersama unta bisa berada dalam satu padang gembalaan dalam. Malah guyonan, bukannya singa nerkam nerkam unta, malah makan bareng di tempat yang sama, di padang gembalaan yang sama. Artinya unta itu pun sudah singa pun Allah cukupi sehingga tidak perlu ganggu. Allah cukupi ulama dengan bagaimana kajitannya. Allah cukupi kebutuhan makannya sehingga tidak perlu memaksa binatang yang lain. Maka semua aman, manusia pun aman, sampai-sampai unta pun merasa aman dari gangguan singa yang ada di sampingnya. Maka dia tetap bisa asik makan rumput meskipun di sampingnya ada singa yang meraung-raung tapi tidak ganggu. Wanimar jamak dari namira, namir artinya sama macan, macan tutul itu bisa jalan bareng atau berada bareng dengan sapi, dan serigala pun berteman dengan kambing. Wailah busibiyah, dan anak-anak pun main dengan ular-ular yang berbisa, tapi itu tidak membahayakan mereka. Jadi Imam Ahmad Ibn Hajar mengatakan sanadnya sahih. Diatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, demi Allah, sungguh Isa putra Maryam akan turun sebagai hakim yang adil. Dia akan menghilangkan jizyah, dan pada saat itu maka al-qilas, qilas kafnya dikasrah, jamak dari qalus, maknanya adalah naqah syabah, unta betina yang masih belia. Itu dibiarkan, tidak diurus, fala yus'a 'alaiha, tidak ada yang perhatian. Dan sungguh pada saat itu hilanglah kebencian, saling benci, saling hasad di antara manusia. Dan pada hari itu manusia diseru untuk menerima harta, dipanggil untuk diberi harta, fala yaqbalu ahadun, tidak ada satupun yang mau menerimanya." Mana di sini kata Nawawi maknanya adalah manusia zuhud dengan unta. Manusia tidak punya keinginan untuk memiliki unta. Kenapa? Karena harta sudah berubah ruah. Untuk apa? Tambahin kerjaan. Harus menyiapkan kandang dan sebagainya. Bikin kerepotan. Wakilatul amat, dan ketika itu orang tidak berpanjang angan-angan karena sudah sadar kalau dia sudah demikian dekat. Di samping karena tidak ada kebutuhan untuk ambil unta dan memiliki unta, ditambah keyakinan telah dekatnya kiamat. Nah, kenapa yang disebutkan dalam hadis ini adalah qilas, unta betina yang masih belia? Disebutkan qilas karena dia adalah tergolong unta yang sangat berharga. Alati ya'anfasu amwalin fil arab, dia adalah harta yang paling bernilai menurut orang Arab. Maka hadis ini semisal dengan firman Allah tentang keadaan hari kiamat, wa idzal 'isyaru uddilat, dan ketika unta yang sudah bunting 10 bulan ditinggalkan oleh para pemiliknya. Itulah pada saat tertib sangkakala, maka para pemilik unta tidak lagi ngurusi untanya, padahal untanya sudah bunting 10 bulan, artinya sudah hampir melahirkan. Karena kalau sudah hampir melahirkan, artinya itu sangat mahal kalau dijual. Entah bunting mau melahirkan dijual, itu mahal sekali. Namun ketika itu pada saat bertemu sangka kala, orang sudah tidak lagi peduli dengannya. Layus'a alaiha maknanya adalah layu'ta nabiha, tidak ada yang perhatian dengannya. Orang cuek dengan unta, orang tidak ada yang kemudian sambil nyangking, tidak ada. Maka unta bebas berkeliaran, tidak ada yang ada yang ambil, jadi tidak ada yang peduli. Itu penjelasan An-Nawawi tentang makna layus'a 'alaiha, layu'ta nabiha, tidak perhatian. Lain halnya dengan penjelasan Al-Qadiyat Al-Maliki, beliau berpendapat bahasanya maknanya la tutlab zakatuha, maka zakat unta sudah tidak lagi dicari. Kenapa? It la yujad man yaqbalha, karena tidak dijumpai orang yang menerima zakat. Namun penjelasan Qadiriyat ini diingkari oleh An-Nawawi. Kemudian masa tinggalnya Isa setelah turun di muka bumi dan tentang wafatnya Isa. Adapun masa tinggalnya Isa alaihissalam di muka bumi setelah beliau turun, maka terdapat tetangani beberapa riwayat. Ada yang mengatakan tinggal selama 7 tahun, versi yang lain mengatakan tinggal di bumi selama 40 tahun. Dan riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kalau Allah mengirimkan Isa putra Maryam, thumma yanqusu an-nas, maka manusia tinggal di sana, tinggal di masa Isa dalam keadaan tidak ada pemusuhan di antara dua manusia pun selama Isa tinggal. Karena tidak ada hasad, tidak ada benci, maka kehidupan sebagaimana kehidupan surga. dan makmur, lupa-lupa, tidak ada benci, tidak ada hasad. Tsumma yursilullah, kemudian Allah kirimkan angin yang dingin dari arah Syam, maka tidaklah tersisa satupun orang, tidaklah tersisa di muka bumi satupun orang yang di dalam hatinya ada seberat darah, yaitu semut kecil berupa kebaikan. Yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah iman, kecuali nyawanya dicabut melalui perantaraan angin tadi. Tadi dikatakan semuanya yang kusunas sabah asili, maka manusia berada di hidup di zaman Isa selama 7 tahun. Ini disini juga Muslim. Lain lagi lihat Ahmad dan Imam Ahmad dan Abu Dawud. Di sana dikatakan fayam kusfil ardi arba'ina sana. Maka Isa itu tinggal di bumi selama 40 tahun kemudian wafat, kemudian jenazahnya disolat oleh kaum muslimin. Itu Imam Ahmad Ibn Hajar mengatakan sahih. Bagaimana kompromi dua riwayat ini? Pada dua riwayat di atas, dua-duanya sahih, dan ini satu hal yang muskil, membingungkan. Maka perlu kita kompromikan dengan tuhan kita maknai riwayat yang mengatakan 7 tahun itu adalah jangka waktu tinggalnya Isa di muka bumi setelah turun ke bumi. Itu cuma 7 tahun. Adapun jika mudhofah, jika ditambahkan dengan tinggalnya Isa di bumi sebelum diangkat ke langit, maka itu 40 tahun. Karena umur Isa ketika dia diangkat ke langit adalah berusia 33 tahun al-mashhur sebagaimana pendapat yang terkenal di kalangan para ahli sejarah. Maka 33 tambah 7 40. Maka Isa itu tinggal di bumi 40 tahun, 33 tahun dari lahir sampai diangkat, 7 tahun setelah turun ke bumi di akhir zaman. Dan terdapat riwayat bahasanya Isa itu dimakamkan di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di samping makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan riwayat tentang hal ini adalah riwayat yang lemah. Maka sebagaimana Dajjal, Isa itu juga digelar dengan gelar Al-Masih. Kenapa Isa diberi gelar dengan gelar Al-Masih? Apa beda Masih untuk Dajjal dan Masih untuk Isa? Jadi di suatu saat tidak terdapat penjelasan detail tentang hal tersebut. Namun di Nihayatul Alam disebutkan Isa itu digelar dengan gelaran Al-Masih, dan Al-Masih mengikuti wazan fa'il, dan wazan fa'il itu dalam bahasa Arab terkadang maknanya adalah fa'il sehingga maknanya adalah Masih, dan terkadang makna wazan fa'il adalah mem'ul sehingga maknanya adalah mem'usuh. Maka ada beberapa penjelasan tentang kenapa dia disebut Al-Masih atau Al-Masih. Yang pertama mengatakan bahasanya Isa disebut Al-Masih bimakna Al-Masih yang mengusap. Nah, ulama yang mengatakan makna Al-Masih untuk Isa itu Al-Masih itu pun berselisih pendapat tentang dia mengusap apa. Maka saya mengatakan karena tidaklah beliau mengusap orang yang cacat kecuali akan sembuh. Dan di sini di Nihayatul Alam dikatakan bahwa rajih fi sababi tasmiyah. Tidak pendapat yang paling kuat tentang sebab penamaan Isa dengan penamaan Masih. Maka Isa Masih karena dia mengusap orang yang cacat, orang yang bermasalah akan sembuh seketika. mengatakan bahasanya maknanya adalah mamsuh. Ulama yang mengatakan maknanya adalah mamsuh pun berselisih pendapat, dia itu diusap dalam pengertian apa. Dia mengatakan dia karena dia diusap dengan minyak ketika dia lahir dari perut ibunya, maka ketika lahir itu seakan-akan badannya itu berminyak, seakan-akan dia berlumuran minyak, seakan-akan diusapi minyak. Ada yang menjelaskan karena Nabi Zakaria mengusapnya, dan ada yang menjelaskan karena beliau mengusap bumi dalam artian beliau berkelana, tidak punya rumah, maka beliau berjalan kemana-mana. Kemudian penjelasan yang lain tentang makna mamsuh untuk Isa adalah karena yang mamsuh itu adalah kakinya. Artinya kaki beliau itu tidak memiliki cekungan sebagaimana normalnya manusia. Manusia normal kakinya ada cekungan. Kalau ditegakkan gini masih ada yang longgar, ada yang lowong. Kalau enggak normal. Coba cecek. Kalau tidak ada cekungan berarti tidak normal. Nah Isa itu kakinya seperti kaki boneka, tidak ada cekungannya. Ada yang menjelaskan mamsuhnya Isa maknanya jelas saja. Dan ada yang menjelaskan bahasanya makna masih untuk Isa maknanya jelas sedih, seorang yang sangat benar. Kemudian berkaitan dengan ayat yang kemarin kita baca surat An-Nisa 157 sampai 159 tentang dalil dari Al-Qur'an turunnya Isa, maka ingin ada satu faedah yang kita sampaikan berkaitan dengan wa maqtaluhu wa masalafuhu walakin subbiha lahu. Tidaklah mereka orang-orang Yahudi membunuh Isa, tidak pula menyalibnya, akan tetapi yang dia salib adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Tersebut di kalangan kaum muslimin berkaitan dengan orang yang disumpahkan dengan Isa, dia adalah murid Isa yang khianat, yang namanya Yudas, dan ini adalah dusta. Dan ini adalah cerita bohong sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di tafsirnya. Saya bacakan tafsir Ibnu Katsir untuk ayat ini. Beliau mengutip riwayat dari Ibn Abi Hatim. Ibn Kathir mengutip riwayat dari Ibn Hakim ke Ibn Abi Hatim. Qala Ibn Abi Hatim hadatsana Ahmad bin Sinan qala hadatsana Abu Muawiyah qala anil A'mas an Ibn Hal Ibn Amr an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas. Dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Ibn Abbas menjelaskan lama arata Allah ayarfa'a Isa ila as-sama'. Tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat Isa ke langit, kharaja al-ashabi, maka beliau menemui murid-muridnya. Wa fil baiti 12 rajulan min al-hawariyyin, dan di ruangan itu, di rumah itu terdapat 12 hawari. Yakni kharaja alaihim min 'ainin fil baiti wa raqsuhu yaqtu ma'an. Artinya Musa atau Isa menemui 12 muridnya itu min ainin fil bait, dari kamar mandi yang ada di rumah itu, dalam keadaan kepalanya, rambut kepalanya berkat atas air setelah dia mandi. Faqal, kemudian Isa berkata kepada mereka, imminkum man yakfur bi itsnatai asrata maratan ba'da an amana bi. Sesungguhnya di antara kalian ada yang kafir denganku sebanyak 12 kali setelah dia beriman kepada aku. Qal thumma qal ayyukum, qal Ibn Abbas mengatakan thumma qal, kemudian Isa berkata kepada murid-muridnya, ayyukum yurfa alaihi sibahi fayuktalu makani wa yakunu ma'i fi darajati. Siapakah di antara kalian yang rela dan mau disumpahkan wajahnya denganku, lalu dia akan dibunuh, makani menggantikan aku, namun wa yakunu ma'i fi darajati, dia akan bersamaku satu derajat di surga dengan derajat yang sama denganku di surga. Siapa yang mau? Faqama sabun min ahdathihim sinnan, maka yang berdiri adalah yang paling muda di antara 12 orang itu. Faqal, lalu Isa berkata, ijlis, duduk saja. Thumma ada alaihi, kemudian beliau mengulang ucapannya, siapa yang mau wajahnya disumpahkan dengan wajahku, kemudian dia akan mati, dibunuh menggantikan aku, namun di akhirat nanti dia akan satu derajat denganku di surga. Fakoh mazakas tak, maka berdiri lagi yang paling muda tadi, yang lain tidak ada yang berdiri menyatakan kesediaannya. Untuk kedua kalinya Isa mengatakan ijlis. Thumma ada alaihi, kemudian Isa mengucapkan perkataannya, tawahannya untuk yang ketiga kalinya. Faqama syak, maka yang berdiri hanya anak muda yang tadi, yang paling muda di antara 12 orang itu. Faqala ana, maka dia mengatakan saya. Faqala, maka Isa pun kemudian mengatakan huwa anta dzak, ya engkau orangnya. Fa'ulki alaihi sibu Isa, maka setelah itu kemudian tiba-tiba wajahnya berubah sebagaimana wajah Isa. Wa'ufi Isa min rawzanatin fil bait ila sama, sedangkan Isa sendiri kemudian Allah angkat melalui lubang angin di rumah itu, Allah angkat ila sama menuju langit. Qal, kemudian Ibn Abbas bercerita, wajah tolak binan Yahud, maka datanglah orang-orang Yahudi yang mencari Isa. Fa'akhadu asibaha, maka mereka menangkap orang yang tadi telah bersedia untuk telah bersedia untuk serupa dengan Isa. Fa'akhaduruhu summa salabuhu, mereka bunuh kemudian mereka salib. Fa kafara bi ba'du itsnatai, maka sebagian pengikut Isa kafir dengan Isa sebanyak 12 kali setelah dia beriman dengan Isa. Wa ftaraqu thalatha firaqin, kemudian kata masih kata Ibn Abbas, dan mereka berpecah belah menjadi tiga sekte besar. Fa qala fiqatan kana Allah fina ma syaa'a summa sa'ita ila samaa' wa haula'i yaqubiyyah, maka ada sekte Nasrani yang mengatakan Allah lah yang berada di tengah-tengah kita, maka dia meyakini Isa sebagai Allah. Dalam waktu yang dia kendat kemudian dia naik ke langit, inilah kelompok sekte Nasrani yang namanya Yakubiyah. Waqala firqatan kana fina ibnullahi masya'a, yang ada Isa adalah anak Allah dan dia tinggal bersama kita dalam jangka waktu yang dikehendaki. Tsumma rafa Allah ilaihi wa haula'i nasturiya, kemudian Allah angkat ke langit mereka, inilah nasturiya. Faqala firqatun, kemudian kelompok yang ketiga, sekte yang ketiga mengatakan kana fina Abdullah, yang ada di tengah-tengah kita Isa adalah hamba Allah dan utusannya, yang dia berada di tengah-tengah kita dalam jangka waktu yang Allah kehendaki, kemudian Allah mengangkatnya ke sisinya. Wa haula'il muslimun, itulah kaum muslimin dari para pengikut Isa. Fatadharat kafaratan 'alal muslimah, maka dua sekte yang pertama yang merupakan dua sekte yang kafir, mereka saling tolong menolong untuk memberangus sekte yang ketiga yang merupakan yang muslim, faqataluhu, lalu dua sekte tersebut menghabisi semua orang-orang yang berasal dari sekte yang ketiga. Falam yazal al-islam mutawamisan hatta ba'asallahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini perkataan Ibn Abbas. Maka Islam itu hapus sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena semua muslim dari kalangan pengikut Islam telah dibantai habis oleh yang kafir dari orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Islam. Ini penjelasan Ibn Abbas tentang walakin subbihalahum, yang mereka bunuh adalah yang serupa dengan Isa. Kemudian Al-Hafidh Ibn Kathir mengatakan wahada isnadun sahihun ila Ibn Abbas. Dan riwayat Ibn Abi Hatim sampai Ibn Abbas adalah sanad yang sahih. Maka inilah satu-satunya cerita yang benar tentang penyelidikan Isa sebagaimana penjelasan Ibn Abbas dengan sanad yang sahih sampai Ibn Abbas bagaimana dikatakan dan dinilai oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahimallahu taala. Wa qala Sa'yan an Ibn Quraib an Abi Muawiyah bin Nahwihi, juga disebutkan Nasa'i dari Abu Quraib dari Abu Muawiyah dengan redaksi yang semisal, dan demikian disebutkan oleh sejumlah ulama salaf. Penjelasan Ibn Abbas ini kata Ibn Kathir bukan hanya penjelasan Ibn Abbas. Ini sejumlah ulama salaf mengatakan bahasanya kisah penyaliban adalah semacam itu. Anu qala lahum, sejumlah ulama salaf selain Ibn Abbas mengatakan bahasanya Isa berkata kepada murid-muridnya, ayyukum yurqa ali subahi fariqtul matani wa warafiqi fil jannah. Siapa kerja yang terkali menghela wajahnya serupa dengan diriku, kemudian nanti dia harus mati menggantikan diriku, nanti akan jadi temanku di surga. Maka ini bukan hanya tafsirat Ibn Abbas, pun tafsirat ghairu wahidin minas salaf. Nah, karena itu maka cerita Yudas Iskariot yang tersebar di kalangan kaum muslimin adalah keyakinan yang benar, ini akidah yang keliru. Maka itu satu hal yang mengada-ada, dan yang benar adalah sebagaimana tadi kita ceritakan, maksudnya itu berdasarkan sukarela, tidak ada khianat, tidak ada pengkhianatan dari murid-murid Isa, dan penjumpaan tersebut tidak dipaksakan. Dan adalah kerelaan dari salah seorang murid Isa dan 12 murid Isa. Itulah murid Isa yang paling muda dari 12 orang tersebut. Oleh karena itu maka kita katakan Eli-Eli lima sahabat tani itu sahabat yang dusta. Tidak ada cerita itu karena ini berdasarkan kerelaan, berdasarkan keinginan dan permintaan. Maka mana mungkin kemudian dikatakan wahai Tuhan kenapa kau tinggalkan aku. Maka itu pun juga satu hal yang tidak ada. Karena ini semata-mata berdasarkan kerelaan. Dan ingat, ini penjelasan bukan hanya Ibn Abbas namun ghair wahidin minas salaf, sejumlah ulama salaf menjelaskannya dengan cerita yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Ibn Abbas. Ada pun kisah yang dalam bahasa kita Yudas Iskariot, maka dikatakan oleh Ibn Abbas sebagai gharibun jiddan, siyaqun gharibun jiddan, dan gharib di sini maknanya adalah dhaif. Gharib di sini maknanya adalah mungkar. Riwayat ya sangat-sangat lemah. Jika maka fi hadzal qatan wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. baru dapat alhamdulillah. Bagaimanakah sikap yang seharusnya ketika ada sesama penuntut ilmu yang berisik ngobrol dengan asik seolah lupa kalau sedang berada di majelis ilmu? Maka idealnya tentu kita ingatkan ya, karena ini adalah satu perbuatan yang su'ul adab, ya, adalah etika yang buruk ya, berkaitan dengan majelis ilmu ya, apalagi majelis ilmu tersebut ada di masjid, mungkin ada tidak sikap yang menunjukkan tidak ada penghormatan terhadap ilmu ya, sikap yang menunjukkan tidak ada penghormatan terhadap masjid, tidak adalah pelanggaran terhadap sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang derajatnya hasan, dinilai hasan oleh Al Albani, laisa minna man lam yuqir kabirona wa lam yarham saghirona wa lam yaqrib li 'alimina haqqahu. Bukanlah umatku orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua, tidak sayang dengan orang yang lebih muda, dan tidak menghormati seorang guru ngaji, tidak menghormati orang yang berilmu, maka dia bukanlah umatku. Maka ini bentuk tidak memiliki penghormatan terhadap ilmu dan tidak memiliki penghormatan terhadap orang yang menyampaikan ilmu dan ini adalah satu perbuatan yang kalau kita timbang berdasarkan hadis ini maka ini adalah perbuatan yang sangat ngeri karena Nabi katakan laisa minna, laisa minna, bukanlah umatku man lam yuakil kabirana walam ya'ham sahirana walam ya'rif li'alimina haqqahu. Bukanlah umatku orang yang tidak mengetahui hak dari orang yang berilmu di antara kami, yaitu hak untuk dihormati orangnya. Jika orangnya saja perlu dihormati, manakala dia tidak dalam keadaan mengajarkan ilmu, maka bagaimanakah jika dalam kondisi yang lebih mulia lagi, yaitu dalam kondisi mengajarkan ilmu, maka berisik, ngobrol sendiri, ketak-ketik SMS atau yang lain yang merupakan bentuk sikap-sikap menandakan tidak ada penghormatan terhadap ilmu dan orang yang berilmu, dan kegiatan menyampaikan ilmu adalah permasalahan yang tidak ringan, itu adalah satu hal yang besar. Maka kita katakan, maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa Taala di surat An-Nur, tasabuhu hayyina wa huwa 'indallahi 'adzim. Bila jadi anda kira perbuatan itu sepele, remeh, tidak masalah, padahal itu satu hal yang sangat kawal di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa salat berdain niscaya dia masuk surga. Apa yang dimaksud dengan berdain? Yang dimaksud dengan salat berdain adalah salat subuh dan asar. Apa makna dari hadis ini? Hadis ini menunjukkan fadilah, keutamaan mengerjakan salat subuh pada waktunya dan salat asar pada waktunya, karena ini adalah di antara salat yang sering diremehkan oleh banyak orang. Subuh kena alasan ngantuk, asar dengan alasan capek, sering orang melalaikannya kemudian meninggalkannya, atau minimal kemudian bersikap sebagaimana salatnya orang munafik yang Nabi katakan menunggu-nunggu matahari mau terbit dan mau tenggelam. Setelah mau tenggelam maka secepat kilat dia sholat, maka dia Nabi katakan bukan sholat 4 rakaat kemudian mematuk 4 kali patukan, karena demikian cepat. Thank you. Terdapat status Facebook yang disana dikatakan ternyata kalimat akan indah pada waktunya itu ada dalam Injil. Memang benar ayat itu ada dalam Injil, namun apakah orang Islam tidak boleh mengimani ayat yang ada dalam Injil? Bukankah Injil merupakan bagian dari Al-Quran? Bukankah Taurat dan Injil juga adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Namun yang jadi masalah, sebagaimana kita ketahui berdasarkan banyak ayat yang mengatakan bahasanya Injil dan Taurat itu muharraf, telah mengalami, telah dikotori oleh tangan-tangan manusia, sehingga dari mana kita tidak bisa menentukan manakah ayat Taurat dan Injil yang asli dan bukan, maka kita tidak bisa mengatakan ataupun memastikan bahasanya kalimat yang dianggap indah tadi, dianggap bagus akan indah pada waktunya itu adalah kita yakinkan itu adalah bagian dari Injil yang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu maka berkaitan dengan masalah ini mungkin satu hal yang bisa kita ambil pelajaran adalah suratnya Amr bin Al-As ketika menaklukkan Mesir kepada Umar bin Khattab. Amr bin Al-As ketika menaklukkan Mesir kemudian menjumpai buku-buku hasil peradaban Mesir kuno berkirim surat kepada Umar bin Khattab. Apa yang sebaiknya saya lakukan dengan buku-buku ini? Apakah boleh memanfaatkannya karena dia sudah jeripaya pikiran manusia dari berasal dari zaman yang dinilai adalah peradaban yang maju dan semacam itu? Atau apa yang harus dilakukan? Maka kemudian Umar bin Khattab memberikan balasan surat kepada Amr bin Al-As isi jawabannya maka buku-buku tersebut tidak lepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama isinya adalah kerusakan wala nuhibbul fasad. Isinya adalah kerusakan dan kejelekan dan kita bukanlah orang-orang yang mencari kerusakan dan tidak menginginkan kerusakan. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua, buku-buku tersebut berisi kebaikan, berisi hal-hal yang manfaat, mungkin manfaat, mungkin. Maka kita katakan, maka kata Umar, jika itu berisi kebaikan, maka telah Allah berikan pada kita kebaikan yang jauh lebih sempurna. Telah Allah berikan kepada kita kebaikan yang sempurna, yang itu yang ada dalam Al-Quran, itu adalah kebaikan yang sempurna, dan itulah kita sudah merasa cukup dengan segala kebaikan yang diajarkan oleh Al-Quran, dan tentu maksudnya juga dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak membutuhkannya. Oleh karena itu bakarlah buku tersebut. Maka bakarlah buku-buku tersebut, kemudian Amr bin Al-As pun membakar sejumlah besar dari buku-buku itu. Jika ada seorang wanita yang suka dugem dan setelah itu ada yang menuduhnya wanita itu berzina, ternyata wanita itu tidak pernah berzina, apakah orang yang menuduh tak kena dosa? Sebenarnya iya. Karena siapa saja yang menuduh seorang itu dengan zina, maka dia punya kewajiban datangkan 4 orang saksi. Kalau dia berzina, jika tidak maka dia adalah orang yang bersalah. Meskipun dia orang yang benar, maka dia adalah orang yang salah. Meskipun dia orang yang benar, maka dia adalah orang yang bersalah di akhirat dunia. Meskipun dia adalah orang yang benar, secara kenyataannya. maka dia adalah orang yang berhak untuk mendapatkan hukuman 80 kali cambuk dalam aturan Islam. Karena si wanita itu tentu bukan orang yang baik-baik. Nah, dengan perbuatan dia tergolong wanita yang tidak baik-baik, maka menyebabkan kita boleh berburuk sangka padanya. Nah, di antara karena tidak semua buruk sangka itu terlarang, ada buruk sangka yang diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Al-Basam di Tawatir Ahkam di Kitab Al-Jami, ketika menjelaskan Kitab Al-Jami Buhul Mar, disampaikan bahasanya buruk sangka kepada ahlu ghaibah, orang-orang yang memiliki gelagat yang jelek, ahlu ma'asi, itu bukanlah buruk sangka yang terlarang, buruk sangka yang tercela. Namun buruk sangka tersebut tidak boleh jadi tuduhan, tidak boleh kemudian dilisankan atau kemudian dituduhkan atau dengan bahasa yang tegas, ya, jangan-jangan udah nggak perawan lagi atau semacam itu. Namun menegaskannya itu satu hal yang besar. Ada seorang pernah mengakui, saya bisa melihat bagian dalam tubuh wanita meski wanita itu memakai baju, apakah dia bisa dikafirkan? Tentu orang ini jika dia punya demikian, maka dia adalah orang yang bekerja sama dengan jin, punya mendapatkan bantuan jin untuk melihat hal-hal semacam itu. Namun Allah alam tentang kafirnya, mungkin jelas dia telah melakukan kerjasama dengan jin. Kemungkinan besar dia adalah kerjasama yang melakukan hal-hal yang membatalkan iman. Kemungkinan besar. Untuk tegasnya kita perlu lihat apa bentuk kerjasama dia dengan jin yang bisa membantunya untuk berbuat semacam itu. Tadi dijelaskan ketika Nabi Isa turun sifat dengki dan hasad dihilangkan, apakah maknanya berasanya pada saat itu seluruh manusia beragama Islam? Iya, seluruh manusia ketika itu muslim. Yang tidak mau muslim sudah dibunuh oleh Isa. Tidak ada satu pun orang kafir mencium bau napasnya Isa kecuali mati seketika. Dan bau napasnya Isa sejauh jangkauannya adalah sejauh matanya, sejauh pandangan matanya. Jika dia mandang di tempat yang terbuka sampai sekilo atau satu setengah kilo, orang dalam radius itu mati semua jika kafir. Maka ketika itu tidak ada lagi orang kafir, tidak ada di dunia kecuali muslim. Bagaimana hukumnya wanita yang meruqyah saudara ipar laki-laki meski hanya memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran di balik hijab, boleh atau tidak? Jika tidak ada sisi-sisi yang lain yang berbahaya yang bisa jadi pertimbangan, maka pada dasarnya tidak masalah. Banyak kita dapati para ulama mencukupkan riwayat dengan mengatakan sanadnya sahih. Apakah pada asalnya riwayat yang sanadnya sahih itu tidak memiliki ilah? Maka ulama yang mengatakan penilaian ini adalah hadis yang sahih berbeda dengan penilaian ini sanad yang sahih. Ini sanad yang sahih. Menilai untuk menghasilkan hukum ini sanad yang sahih itu lebih ringan daripada ini hadis yang sahih. Karena ini sanad yang sahih, beliau cuma menghukumi sanad ini saja. Cuma menghukumi sanad ini saja. Padahal boleh jadi hadis ini punya banyak sanad. Yang kalau setelah dikumpulkan semua sanadnya, maka ketahuan bilangnya, oh ternyata ada cacat, ada ilah khafiyah, ada cacat yang ini. maka itu lebih sulit mengatakan hadis ini sah. Maka sebagian ulama tidak dia tidak maksimal melakukan penelitian ya, karena kesibukan atau yang lain ya. Maka beliau cuma memberikan kepada kita faedah berkaitan dengan riwayat yang beliau ceritakan, beliau bawakan bahasanya sanadnya sahih. Namun beliau mengatakan, namun saya tidak melakukan penelitian yang luas. Ulama yang mengatakan sanad hadis ini sahih itu sama saja ngasih tahu kepada kita, saya meneliti hadis ini, namun cuma sanad ini toh, satu sanad ini saja. Saya tidak meneliti semua sanadnya. Saya tidak maksimal dalam mengadakan penelitian, saya tidak istiqah dalam meneliti. Maka saya cuma kasih faedah kepada Anda wahai pembaca, bahasanya ini kalau yang ini sanadnya sahih. Dan apakah hadisnya sahih? Saya enggak ngasih jaminan. Saya enggak ngasih jaminan hadisnya sahih. Saya cuma ngasih jaminan sanad yang ini sahih. Karena untuk mengatakan hadis ini sahih perlu dikumpulkan semua sanadnya, diteliti, dilihat, ditimbang, dicek ya. Apakah dengan menimbang sanad-sanad yang lain kemudian ada diketahui ini memiliki cacat ataukah tidak? Jadi ketahuan cacatnya dengan setelah dikumpulkannya sanad-sanad yang lain. Maka karena boleh jadi karena kesibukan atau karena yang lain, karena banyaknya kegiatan, karena banyaknya proyek ilmiah yang beliau miliki, beliau cuma mencukupkan diri dengan meneliti sanad satu riwayat yang beliau bawakan, beliau ceritakan, dan tidak meneliti sanad-sanad yang lain. Bagaimana hukum memberikan hadiah sesuatu yang dapat membuat seorang itu menutup aurat, namun juga memungkinkan dia untuk tabarruk dengannya? Maka melihat ghalib keadaan dirinya. Maka apa yang dominan dalam keadaan dirinya? Apa yang jadi kebiasaannya? Apakah kalau dia berikan kepada dia sesuatu ini, maka dia akan gunakan untuk tabarruk? Maka jika demikian kemungkinan besarnya, maka jangan berikan itu, berikan benda-benda yang lain yang lebih manfaat untuk akhiratnya. Dalil mukhtalif itu apa? Mukhtalif artinya diperselisihkan. Dalil mukhtalif banyak, ada semacam qaul sahabi, kemudian istihsan dan yang lainnya. Apa hukum merayakan maulid Nabi? Maka yang benar, hukum merayakan maulid Nabi adalah satu hal yang tidak dituntunkan. Mengingat para Nabi sendiri dan para sahabat tidak ada yang mengerjakannya, dan mereka adalah manusia yang paling takut dengan kebaikan sebagaimana, dan kaidah al-sunnah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir di tafsirnya di surat Al-Ahqaf, lakukan khairan wa'am al-sunnah fa'innahum qalu, adapun al-sunnah maka mereka mengatakan lakukan khairan la sabaquna ilaihi, seandainya itu adalah amal kebajikan niscaya mereka Nabi dan para sahabat adalah orang yang paling terhulu mengerjakannya atau menunjukkannya. Adapun orang beralasan dengan puasa Senin untuk mengatakan disyariatkannya maulid Nabi, maka kita katakan itulah maulid Nabi ala Nabi, yaitu dengan rajin puasa Senin. Ya, kalau merayakan maulid Nabi, maka rayakanlah maulid Nabi dengan caranya Nabi, yaitu rajin puasa Senin. Atau kalau enggak, kita katakan ya, kalau maulid Nabi ala Nabi itu tiap Senin, jangan setahun sekali. Nah, tiap Senin maka bikinlah pengajian gede-gedean, sekali pengajian itu habis 10 juta tiap Senin. Tiap Senin, jangan cuma setahun sekali, tiap Senin itu lebih dekat pada itiba. Nah, itu lebih dekat pada itiba. Nah, karena karena Nabi merayakan, anggap saja Nabi merayakan Maulid Nabi tiap Senin dengan cara puasa. Ini kalau kemudian dengan cara pengajian kan mengikuti Nabi dalam dua poin, meskipun tidak mengambil poin yang ketiga, merayakan Maulid Nabi setiap Senin, cuma tidak dengan puasa. Setiap Senin, bagaimana merayakan Maulid Nabi? Wah, gembor-gembor, pakai ngadang manggil kiai dari jauh dan sebagainya. Maka biaya dikeluarkan minimal 10 juta untuk sunat untuk ustadznya dan yang lainnya. Nah itu tiap Senin. Itu lebih dekat pada itibar karena ada padanya 2 poin kan. Kalau mau lebih dekat lagi dengan itibar, tambah yang ketiga ya. Merayakan Maulid Nabi setiap Senin dengan cara puasa. Kan nah, lebih dekat dengan itibar. Maka yang benar ya tiga-tiganya ini dilakukan, merayakan Maulid Nabi setiap Senin. Cara mengikuti cara Nabi dalam merayakan Maulid Nabi yaitu dengan semata-mata puasa, nggak ada yang lainnya, nggak ada gembong-gembong, nggak ada apa, ya cuma sahur sama buka aja. Sahur ketika malam Senin, Senin malam, malam Selasa buka itu toh, yaitu peringatan Maulid Nabinya. Ya, dan itu caranya Nabi. Dan kita tidak boleh keluar kalau Nabi telah menentukan ibadah dan caranya, tidak boleh kita keluar. Tidak boleh keluar dari cara yang telah Nabi tentukan. Anggap saja Nabi ini mensyariatkan Maulid Nabi, maka Nabi mensyariatkan Maulid Nabi dengan dan telah menjelaskan caranya, yaitu dengan puasa setiap Senin. Maka ini sebagaimana apa yang kita katakan berkaitan dengan masalah menetapkan Ramadan dengan hilal. Dan hilal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menentukan ibadah yaitu puasa Ramadan dan caranya itu melihat hilal, maka tidak boleh mengambil cara yang lain. Maka Nabi telah menentukan, anggap saja mensyariatkan Maulid Nabi dalam tanda kutip dengan cara puasa Senin setiap Senin. Nah, itulah, maka jangan keluar dari cara yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau keluar ya jangan banget-banget. Kalau keluar jangan banget-banget. Tiap Senin. Tiap Senin. Nah, baca maulid, baca dibah, baca sorokan, terus habis itu pengajian. Namun tiap Senin loh. Tiap Senin. Gak boleh itu. Karena keluarnya jangan banyak-banyak. Loh kok keluarnya puasanya enggak dilakukan, tiap Senin enggak dilakukan, cuma Maulid Nabinya. Nah ini enggak benar ini. Ini curang ini, maunya sendiri, seenaknya sendiri. Ini buta syahi. Ini dengan suka-suka, bukan dengan mengikuti Nabi. Apakah puasa sunnah juga boleh digabungkan niatnya dengan puasa sunnah yang lain? Ya, insya Allah boleh. Puasa sunnah bisa digabungkan dengan puasa yang lain. Puasa sunnah, puasa cin dapat digabungkan niatnya sehingga jadi satu niat. Selama itu adalah sholat sunnah yang tidak digolongkan oleh para fuqaha dengan maksudan lidatiha atau disebut dengan ibadah mustaqillah. Selama dia bukan ibadah mustaqillah, ibadah yang berdiri sendiri, maka dia bisa digabungkan dengan yang lain. Itu kaidah yang disampaikan oleh para fuqaha, semisal Ibnu Rajab Al-Hanbali di kitab yang terkenal dengan sebutan Qawaid Ibnu Rajab. Lebih baik mana memakai jilbab tapi masih ada hal-hal yang tidak baik yang selayaknya sebagai yang tidak baik, semisal pemarah, atau tidak memakai jilbab tapi berlaku dan bersikap sebagai seorang muslimah yang baik. Maka yang pertama itu yang lebih baik, karena tidak berjilbab dosa besar. Yang Nabi ancam tidak mencium bau, Nabi ancam tidak mencium bau surga, dosa yang sangat-sangat besar. Ada pun kekurangan, maka tidak ada manusia yang bebas dari kekurangan. Maka tuntutan orang yang berjilbab itu harus jadi manusia sempurna, nah, ini harus jadi bidadari tanpa cacat, tanpa satu hal yang mengada-ada. Satu hal yang mengada-ada. Selama masih manusia, maka masih tetap ada kekurangan, pemarah, atau cerewet, atau yang lain. Maklum, itu satu hal yang harus dimaklumi, ya, itu satu hal yang manusiawi, ya meskipun kurang islami, artinya perlu diperbaiki, ya. Manusiawi, ada yang memang dari keluarga pemarah dan akhirnya juga jadi tukang pemarah, ya itu manusiawi, namun ya tidak islami, karena kalau islami wala ta'dzab, la ta'dzab itu islami, jangan suka marah-marah yang tidak perlu. Namun mengingat bahasanya ada dosa yang besar yang dikatakan tidaklah pelakunya tidak mencium bosok kekanannya, maka berjilbab dengan baik dan benar, meskipun ada kekurangan sana dan sini, adalah satu hal yang baca tinggal kita sebagai orang yang memiliki hal tersebut punya kewajiban untuk memperbaiki diri, orang lain punya kewajiban untuk membantu orang tersebut untuk juga semakin meningkatkan kualitas dirinya. Muslimah yang menggunakan jilbab menutupi anggota badannya, bagaimanakah jika sedang wudu untuk mengusap rambut dan telinganya, apakah boleh jika rambut dan telinga diraih saja tanpa diusap? Maka yang lebih baik kita sarankan untuk wudu di kamar mandi, bukan tidak mengapa wudu di kamar mandi dalam keadaan darurat semacam ini, sehingga tetap bisa diusap sebagaimana muslimah. Bagaimanakah muslimah yang hanya memakai khimar, padahal khimar itu sudah tebal dan menutup aurat? Tentang apakah pakaian muslimah itu, apakah khimar itu sama dengan jilbab, ataukah jilbab itu selain daripada khimar, seperti yang dipersepsikan ulama. Kalau orang mau mengambil sikap hati-hati, maksudnya khimar itu berbeda dengan jilbab, yang ini dipilih oleh banyak ulama, semacam Syekh Al-Albani di jilbab makam muslimah, atau sebagaimana saya berkata Abu Zaid di Hirasatul Fadilah, maka itu satu hal yang lebih baik, ya, minimal keluar dari khilaf ulama. Bolehkah memakai bos saat mengenakan jilbab? Ya, kalau melihat hiasannya ada pada wanita muslimah, itu perlu dilihat. Jika dia adalah hiasan yang menarik perhatian laki-laki, perhatian lawan jenis, maka hukumnya haram. Dan jika dia adalah hiasan yang samar atau hiasan yang sewarna dengan pakaiannya sehingga tidak begitu terlihat, tidak begitu menarik, dan secara umum dia tidaklah menarik perhatian lawan jenis, ufan menurut al-Qur'an, maka itu adalah perhiasan yang ada pada pakaian yang hukumnya diperbolehkan. Jika ragu-ragu, maka kita katakan apakah ini termasuk perhiasan yang menarik pandangan atau tidak, maka kita katakan tidak meribuk ilamala yuribuk, maka tinggalkan hal-hal yang meragukan. Dan kita katakan namanya tapi subhan fakadistabuqah lidinihi wa irdihi, siapa yang menjaga diri dari hal-hal yang tidak jelas, maka dia telah mengambil jalan aman, mengamankan agamanya dan kehormatannya. Demikian tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.